Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang zadud da'iyati ila Allah azza wajal. Bekal untuk para dai di jalan Allah. Setelah kita membaca bekal yang pertama yaitu ilmu, kemudian bekal yang kedua kesabaran, dan bekal yang ketiga ini tidak kalah pentingnya untuk kita para dai di jalan Allah. Ya, sering Ana sampaikan bahwa setiap kita ini adalah para dai di jalan Allah. Jangan menganggap bahwa dai itu hanyalah yang duduk di atas mimbar, duduk di atas meja untuk menyampaikan ilmu. Tidak. Kita semua ini adalah da'i di jalan Allah. Menyeru manusia, menyeru umat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap kita pun berhak dan harus mengilmui serta mengetahui, mempersiapkan bekal-bekal yang harus kita miliki. Karena kita menyeru kepada umat supaya beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Nah, maka kalau seandainya tidak mempunyai bekal ini, yang ada justru kerusakan yang akan didapatkan dan dihasilkan dari dakwah yang dia lakukan. Nah, seperti misalnya bekal yang pertama ilmu. Seseorang berdakwah tanpa bekal ilmu, semuanya dikafirkan, semuanya dibid'ahkan. Ya, ini semuanya ada ketentuannya. Kapan seseorang dikafirkan, kapan seseorang dibid'ahkan, kapan perkara dikatakan bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya yang menjadi rusak adalah dakwah, ya. Yang menjadi rusak adalah dakwah. Kemudian yang kedua kesabaran, ya. Secara ringkas, bekal yang kedua adalah kesabaran. Ketika seseorang tidak bersabar dengan ujian, dengan gangguan yang menerpanya, yang menimpanya, dia akan mental, dia akan mundur dan tidak melanjutkan dakwah. Akhirnya apa? Dakwah terbengkalai. Kenapa? Karena dia tidak sabar. Akhirnya dia pun mental, kembali menjadi awam. Kenapa? Karena tidak kuat dengan celaan. Nah, baru pakai gamis, baru pakai hijab besar, ya, baru memanjangkan janggut, mendapat celaan, mendapat hinaan dari orang sekitar. Karena enggak punya kesabaran, mental. Kembali awam lagi, sudahlah, saya mau jadi orang biasa saja. Lebih tentram, lebih nyaman. Ya, akhirnya janggutnya kembali dipotong, celananya kembali dipanjangkan, ya, jilbabnya kembali ditanggalkan. Naudzubillah. Semuanya butuh kesabaran. Lihat bagaimana para anbiya, para rasul mendapatkan ujian, cacian, makian, hendak dibunuh, hendak diasingkan, ya, mereka tetap bersabar. Mereka tetap bersabar. Dan sudah sunatullah, siapa yang menegakkan agama Allah pasti dia akan mendapatkan gangguan. Dan hendaknya kita berkaca kepada gangguan dan ujian yang menimpa para anbiya wa rusul, jauh dibandingkan ujian yang menimpa kita. Kalau kita mungkin hanya sekedar dicela, hanya sekedar digibahin, hanya sekedar diomongin, hanya sekedar dikatakan teroris, dikatakan pemecah belah, dikatakan ini, dikatakan itu karena tidak ikut tradisi, tetapi para anbiya, para ulama disiksa, ya. Mereka diusir dari kampung halaman, diseret, dibunuh, dilempar kotoran. Kayaknya kita belum pernah merasakan ini. Maka kalau hanya sekedar diomongin, dijelek-jelekin, sudah, biasa saja, sabar. Nah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Sudah pasti, kami jadikan setiap nabi, ya, musuh-musuh dari para pendosa. Loh, kita kan bukan nabi, iya, tapi Anda berjalan di atas jalannya nabi, dan sudah pasti engkau pun akan mendapatkan ujian dan gangguan seperti yang dialami oleh para anbiya. Setiap orang yang menegakkan agama Allah pasti akan dihadapkan dengan celaan, entah dari pihak dalam, orang tua kita, ya, istri kita, kerabat kita, atau dari orang lingkungan sekitarnya. Pasti mereka akan mencela kita. Tetapi itu biasanya hanya di awal. Hanya di awal. Ketika kita mulai berlepas, tidak ikut acara tradisi, diomongin tidak hablum minannas, tidak berbaur, tidak begini, tidak bersosial, dan lain sebagainya. Nah, tapi lama-kelamaan dengan kita tetap bersabar, kita tetap istiqomah, diam sendiri. Capek juga kan ngomongin orang lama-lama. Nah, akan diam dengan sendirinya. Dan itu kebaikan buat kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membencinya tapi itu baik buat dirimu. Dari sisi apa? Ketika mereka mencela Anda, ya, menjelek-jelekkan Anda, itu buruk nampaknya bagi kita, tapi hakikatnya baik. Dari sisi apa? Dari sisi pahala dan tingkatan derajat. Allah angkat derajat kita dengan kesabaran yang kita lakukan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala karena apa yang mereka ucapkan, mereka tuduhkan kepada kita, itu akan menjadi ya tambahan pahala untuk kita semua. Ya, untuk orang-orang yang digibahin, yang dijelekkan, biarkan saja mereka berkata demikian. Yang penting selama yang kita kerjakan di atas dalil. Baik, selama apa yang kita kerjakan di atas dalil, silahkan orang mau bicara. Yang benci-benci silahkan. Yang mau suka silahkan. Nah, yang benci silahkan benci, yang suka silahkan suka. Selama yang kita kerjakan ada dalilnya. Selama yang kita kerjakan di atas jalannya para anbiya wa rusul, di jalannya para salaf, tetap istiqomah, biarkan. Nah, ini saja. Pokoknya setiap apa yang kita kerjakan ada dalilnya di atas dasar yang benar. Mau mereka bicara apa, biarkan. Ya, cukup gunakan kedua jari kita untuk menutup telinga. Tidak mungkin untuk menutup semua orang yang berbicara. Ini ngomong tutup, gak bisa, gak mungkin. Kita hanya punya dua tangan. Cukup gunakan untuk menutup kedua telinga kita. Ngapain untuk mereka semua? Nah, tutup telinga, biarkan mereka mau bicara apa. Taib azadu salis, bekal yang ketiga adalah al-hikmah. Hikmah di dalam berdakwah. Nah, orang yang berilmu banyak. Orang yang berilmu banyak. Antum pun semua berilmu. Sudah lama kajian pasti banyak ilmunya. Tetapi yang mempunyai hikmah sedikit. Terkadang ketika kita ingin menasihati saudara kita terang-terangan di depan orang banyak, ini tidak hikmah. Jangankan kita, Imam Syafi'i ketika beliau mendapatkan kritikan di depan murid-muridnya yang lain, beliau mengatakan, saya menerima nasihat, ya, saya menerima kritikan. Tetapi siapa yang mengkritik di depan keramaian, itu artinya sedang menjatuhkan dan mencelaknya. Jadi bukan sedang menasihati, tetapi sedang menjatuhkan dan mencelaknya. Ini Imam Syafi'i. Maka hendaknya kita hikmah di dalam menyampaikan atau meluruskan seseorang. Barakallahu fikum. Yang kita inginkan adalah orang tersebut berubah. Bukan kita mengatakan pengakuan dia, kamu bersalah. Ya. Ketika kita ingat, ketika kita menasihati seseorang, yang kita inginkan dia mengakui kebenaran dan menjadi lurus. Jangan sampai gara-gara tidak hikmah, ya, menghilangkan tujuan agar dia lurus, hanya ingin mengatakan kamu salah saja, akhirnya dia tidak mau menerima kebenaran. Hatinya tahu itu kebenaran, tetapi karena kita caranya salah dalam menyampaikan, dalam mengingatkannya, akhirnya apa? Akhirnya justru dia lari daripada kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Dan ini sering terjadi. Ini sering terjadi. Ya, ada yang mungkin baru kenal dakwah, pakaiannya masih ada gambar-gambar makhluknya. Nah, sorohatan dikatakan, kamu bikin malu dakwah. Apa enggak tahu hukum makhluk bernyawa? Nah, tujuanmu itu apa mengatakan demikian? Mengingatkan supaya dia kembali atau hanya ingin menyalahkan kamu itu salah? Ini yang perlu diperhatikan. Ketika kita mengingatkan orang lain, tujuannya adalah supaya dia kembali kepada kebenaran. Bukan tujuannya supaya kita mengatakan, kamu salah, kamu keliru. Jangan. Ketika tujuan kita hanya ingin mengatakan, kamu salah, yang ada justru dia lari daripada kebenaran. Ada orang lari yang dulunya ta'lim, ya, tetapi ketika salah dalam mengingatkan, lari daripada dakwah. Kenapa? Karena kita yang menyampaikan, walaupun kebenaran yang disampaikan, namun karena kurang hikmah, akhirnya lari daripada dakwah. Yang rugi siapa? Ya. Rugi semuanya. Yang lari pun rugi. Nah, karena kalau memang dia mencari kebenaran, dia menerima. Ya, tetapi yang rugi juga, ya, yang satunya yang mengingatkan tadi juga. Nah, dia telah membuat orang lain lari daripada agama. Apa kata Rasulullah? Basyiru wala tunafiru, berikan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Nah, ada orang baru kenal dakwah, dirangkul, disampaikan, berikan kabar gembira tentang dakwah, berikan kabar gembira tentang ya janji-janji Allah dan Rasulnya untuk orang-orang yang mempelajari agamanya, yang berjalan di atas agamanya. Nah, tetapi ketika langsung disampaikan kesalahan-kesalahan dirinya, yang ada justru dia akan lari dan meninggalkan agama ini. Maka kata Rasulullah, basyiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira, jangan buat mereka lari. Kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan, sampaikan. Bersabar, ya. Bersabar ketika kita melihat keadaan yang tepat baru menyampaikan. Nah, orang lagi capek, keringatan, ya, dinasehatin, diingatkan, ya enggak terima, mental nasihatnya. Qala al-hikmah, az-zadu salisul hikmah, bekal yang ketiga adalah hikmah. Fayad'u ilallahi bil hikmah, menyeru kepada jalan Allah dengan hikmah. Wa ma amara hikmatu ala ghairi dzil hikmah, alangkah pahitnya untuk melakukan hikmah bagi orang yang tidak punya hikmah. Ada dua orang. Yang satu dakwahnya dengan hikmah, ya, santun. Kapan ada waktu yang tepat dia sampaikan. Yang satu jebret, jebret, jebret. Nah, maka orang yang serampangan tadi akan merasa, ya, merasakan begitu pahitnya. Ya, justru akan menyalahkan orang yang berdakwah dengan hikmah tadi. Inilah wa ma amara hikmatu ala ghairi dzil hikmah. Akan merasa pahit, ya, hikmah tersebut bagi orang yang tidak mempunyai hikmah di dalam dakwah. Dikatakan lembeklah, dikatakan ini, dikatakan itu, padahal menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan. Ya, menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan ilmu tersebut. Ya, bukan dengan kita diam saja, bukan, tetapi menunggu kapan waktunya untuk disampaikan. Sehingga orang tidak kaget. Sampaikan dulu apa yang ada pada kita, ya, keilmuan, ya, tentang pelajaran dan lain sebagainya. Sampai ketika dia sudah yakin bahwa dakwah kita di atas jalan yang benar, sampaikan. Insyaallah dia akan menerima. Nah, qala ad-da'watu ila Allah bil hikmah, dakwah kepada Allah dengan hikmah. Tsumma bil mau'izatil hasanah, kemudian dengan nasihat yang baik. Tsumma jidalu billati hiya ahsan li ghairi dzalim, kemudian mendebatnya, membantahnya dengan cara yang baik bagi orang yang tidak berbuat zalim. Tsummal jadal au tsummal jidal bima laisa ahsan lidzalim, kemudian mendebat dengan keras bagi orang yang zalim. Fal maratib, maka urutannya, kata Syekh, fal maratibu idzan arba, maka urutannya ada 4 tahapan. Qala Allahu taala, ud'u ilallah ila sabili rabbik bil hikmah, serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Wal mau'idzah, dan nasihat, wal mau'idzatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah dengan cara yang baik. 3, ya. Surat An-Nahl ayat 125. Wa qala ta'ala di ayat yang lain, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, dan janganlah engkau mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Illa alladzina zalamu minhum, kecuali kepada orang-orang yang zalim di antara mereka. Dengan keras mendebatnya, membantahnya dengan keras. Jadi 4 tahapan. Ya. Sampaikan dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, kemudian dengan membantahnya dengan cara yang baik bagi orang yang tidak berbuat zalim, dan yang keempat yaitu dengan bantahan yang sangat keras bagi orang-orang yang berbuat zalim. Surat Al-Ankabut ayat 46. Nah, qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa di antara makna hikmah yaitu adalah dengan menyampaikan firman Allah dan sabda Rasulnya, tetapi tentunya dengan cara yang baik, ya, diawali dengan cara yang baik, baru setelah itu disampaikan dalil, baik dari Quran ataupun dalil dari Sunnah. Ada pembukaannya, ada mukaddimahnya, ya, ada pintunya, dibuka dulu kuncinya. Kita melihat orang di samping kita melakukan kesalahan, kita belum kenal, belum apa, ya, langsung disampaikan, ya akhi, Allah Ta'ala berfirman begini, Rasul bersabda begini. Nah, ini kita belum punya pintunya, dia belum kenal dengan kita, ya, belum punya komunikasi baik dengan kita. Yang ada justru dia akan lari dan membenci kita. Ya. Membenci kita akhirnya lari dari dakwah juga. Nah, barakallahu fikum. Dan ini pada beberapa orang masih terjadi. Ya. Barakallahu fikum, ketika mereka berlepas diri daripada kebatilan. Namun dengan cara-cara yang kurang hikmah, yang akhirnya menjelekkan dakwah itu sendiri. Memperburuk, menjadikan buruk nama dakwah, padahal itu oknum. Misal di beberapa tempat, ya, biasanya yang baru ngaji, yang masih kencang-kencangnya sholat di shof awal. Begitu imamnya zikir jama'i, ya, dia langsung lari, langsung keluar dari shof. Shofnya banyak, lompat sana, lompat sini. Ikhwahnya banyak juga, berhamburan, melompati pundak-pundak orang yang sedang berzikir. Nah, akhirnya, ini orang-orang barakallahu fikum yang jadi ini orang-orang salafi ini. Ya. Akhirnya yang jelek siapa? Dakwahnya. Cukup duduk di tempat, ingkari, sibukkan dirimu dengan zikir. Tidak perlu engkau keluar. Mau keluar kemana? Nah, zikir, ya seperti zikir yang disyariatkan, masing-masing. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai ya mencemarkan nama baik dakwah. Diajak salaman, malah diteplak. Ya, ana, masya Allah. Ya, dulu ana melihat di sebelah ada yang mengajak salaman. Ya, sepertinya ini orang baru ya. Entah di ngajinya di mana tidak tahu. Ada yang ngajak salaman. Ya, mungkin dia tahu hukumnya tidak dibenarkan ya. Salaman-salaman setelah sholat. Ya, ini dia musafir. Mampir di masjid. Kebetulan saya juga sama di masjid itu. Ada yang ngajak salaman dari warga sekitar. Dia tepis tangannya. Subhanallah. Ini tidak hikmah. Memang benar tidak ada salaman setelah sholat. Tetapi tentu ketika kita ingin mengingatkan pun dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan hikmah tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan jalan ya, jalan keluar, bahkan nanti orang tersebut bisa jadi belajar dan mengambil kemanfaatan dari kita. Nah. Ya. Pelan-pelan. Ini mungkin pernah saya sampaikan. Walhamdulillah di Rangkas sudah mulai ada dakwah ya, sudah mulai ada dakwah salaf yang biiznillah Allah Subhanahu wa taala jadikan bapak-bapak DKM-nya yang ngaji dengan kita. Nah, ini semua berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mulainya remeh. Awalnya remeh. Dia suka ngajak salaman, gitu kan? Ana diamkan saja. Maksudnya ana sambut salamnya. Ya. Kemudian hal-hal lain seperti zikir jamaah, kemudian sholat tanpa sutro, berjalan di depan orang yang sholat, sudah biasa, banyak dari mereka yang sudah biasa melakukan itu. Menunggu waktu yang tepat kapan? Ya. Setelah komunikasi baik, saling komunikasi, saling memberikan, saling sapa, memberikan salam, sampai mereka nyaman dengan kita, baru kita sampaikan, maaf Pak, saya tidak pernah mendahului Bapak kalau salaman. Karena kata Rasulullah, ya, salaman dalilnya begini. Ya. Ma min muslimaini yaltaqiyan fayatasofahan, ya. Illa ghufirallahuma taqaddama ma min dambi qabla yatafarraqa. Nah, tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian saling bersalaman melainkan Allah akan ampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Ya, maka yang disyariatkan salaman ketika berjumpa. Adapun selesai salaman, ini tidak ada, selesai sholat tidak ada contohnya. Bahkan terkadang bisa mengganggu orang yang sedang berzikir. Nah, kita sampaikan dalilnya lama-kelamaan. Dia meminta untuk diadakan kajian. Ya. Dan alhamdulillah sekarang ikhwah kita pun bisa ngaji di situ. Artinya, ketika kita mengingatkan dari suatu kebatilan, jangan serta-merta langsung saat itu, tetapi dilihat kapan waktu yang tepat. Nah, untuk kita kembali untuk mengingatkan kesalahan yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Qala innal hikmah itqanul umuri wa ihkamuha bi antang zilal umuro manazilaha wa tudau fi mawadiha. Hikmah yaitu menguasai keadaan dan menetapkan hukum, menetapkan hukum suatu perkara fi manaziliha, ya, wa tudau fi mawadiha, melihat kapan waktunya dan tempatnya, ya, kapan waktu yang tepat, di mana tempatnya untuk menyampaikan. Nah, walaisa min hikmah an tata'ajjala wa turidu minan nas ayang qalibu an halihim allati hum 'alaiha ilal hal allati kana 'alaiha as-sahabah baina asyiatan wa duhaha. Bukanlah termasuk hikmah ketika Anda tergesa-gesa dan menginginkan mereka langsung berubah drastis, ya, dari keadaan mereka saat itu kepada keadaan yang ada pada kita, keadaan yang ada pada kita di atas jalan salaf. Tetapi mereka belum tahu sama sekali apa itu dakwah salaf, apa itu syariatnya. Ketika kita berdakwah kepada mereka, ingin langsung berubah 360 derajat, ya, tidak mungkin. Nah, maka ketika Anda tergesa-gesa menginginkan dia berubah total, ini justru bukan hikmah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, wa man arada dzalik, siapa yang menginginkan demikian, ingin langsung merubah keadaan 360 derajat, fahuwa safih fi aqlihi ba'idun anil hikmah, dia adalah orang yang bodoh akalnya dan jauh daripada hikmah. Nah, terkadang mungkin pasangan kita, misal pasangan kita belum ngaji, ya, masih pakaiannya amburadul. Kita sudah ngaji, sudah tahu hukumnya hijab. Kadang ingin kita kebaikan supaya istri kita pakai hijab, pakai cadar, tetapi dia belum tahu ilmunya. Dipaksa beli pakai hijab, ya, dipaksa pakai hijab. Yang enggak menerima. Yang ada justru berantem dengan suaminya, selisih dengan suaminya. Adik kita, bapak kita belum tahu hukumnya tentang pakai pakaian di atas mata kaki. Bagaimana hukumnya jika melebihi mata kaki? Langsung disuruh potong celananya. Yang ada justru mereka menolak dan marah. Ya. Maka barakallahu fikum, sampaikan dengan hikmah, dengan dalil, dengan sopan santun. Nah, barakallahu fikum, sehingga mereka menerima kebenaran dengan lapang dada dan atas dasar ilmu. Ya. Dan ketika misalnya istri kita mengetahui bahwa yang dia lakukan itu di atas syariat, dia akan tetap menjalankan sekalipun telah berpisah dengan kita. Kita sudah meninggal ataupun kita sudah cerai dari dia. Misalnya, ketika dia tahu hukum hijab itu adalah kewajiban dia dengan Allah, dia akan terus pertahankan. Beda kalau misalnya kita menyuruh istri pakai cadar, pakai hijab, ya, dalam keadaan dia tidak tahu hukumnya, tidak tahu ilmunya. Maka keadaannya apa? Ketika dia bercerai dari suami atau suaminya meninggal, dia kembali seperti semula, dilepas hijabnya, dibuka cadarnya, yang tadinya besar kecil lagi kerudungnya. Kenapa? Karena dia beramal bukan dasar ilmu, tetapi karena suaminya yang nyuruh tadi. Nah, maka hendaknya kita mengingatkan kepada keluarga kita, wahai istriku, anti berhijab bukan karena suami, bukan karena saya suamimu, tetapi karena Allah. Anda sholat, Anda kajian, Anda di atas jalan salaf bukan karena suami, bukan karena ikut suami, tetapi ini perintah Allah. Kalaupun misalnya ditakdirkan kita berpisah, entah saya meninggal atau bercerai, hendaknya Anda tetap istiqomah, ya, di atas apa yang Allah syariatkan. Ini yang harus kita sampaikan kepada istri dan keluarga kita. Nah, karena banyak terjadi, begitu cerai dari suaminya, suami istrinya kembali awam, ya, atau sebaliknya, suaminya kembali menjadi awam. Karena tadi hanya ikut-ikutan, tidak mengetahui ilmu atau dasarnya. Qala wa yadulluka li hadza anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menunjukkan itu semua akan harusnya hikmah dalam berdakwah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi yanzilu alaihi alkitab, nazala alaihi syara' mutadarrijan. Yaitu Nabi Muhammad yang diturunkan kepadanya Alkitab, Al-Quran. Yang diturunkan kepadanya syariat, mutadarrijan, secara bertahap. Hatta istaqorra fin nufus wa kamal. Sampai syariat itu kokoh di atas atau kokoh di dalam dada dan sempurna. Setelah sempurna syariat itu, maksudnya kokoh keimanan mereka, furidatis sholah fil mi'rad, disyariatkan sholat. Jadi sholat tidak langsung disyariatkan begitu Nabi Muhammad menjadi nabi, tidak. Ya, Nabi Muhammad mendakwahkan tentang tauhid, tentang keimanan, baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala fardukan perintah sholat ketika mi'raj. Kata Syekh, qoblal hijrah bi salas sanawat wa qila salah sanah wa nis wa qila khamsa sinin. Ya. Ada yang mengatakan bahwa disyariatkan sholat 3 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 1 setengah tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan pula 5 tahun sebelum hijrah. Khilaf kapan terjadinya. Yang jelas itu sebelum hijrah. Ala khilafin bainal ulama fi hadza, sesuai khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Wa ma hadza lam tufrad ala wad'i hal an. Dan pensyariatan salat tidak seperti keadaan kita sekarang. Ya. Awwalu ma furidat kanat rak'atain lidzuhri wal asri wal isya'i wal fajri. Pertama kali disyariatkan salat dua rakaat, zuhur dua rakaat, asar dua rakaat, isya subuh dua rakaat, wa kanatil maghrib salasan. Adapun maghrib memang 3 rakaat sejak pertama kali disyariatkannya salat. Li ajli an takuna witran lin nahar, sebagai penutup witir di siang hari, yakni di siang hari akhirnya malam, yaitu maghrib. Witir di malam hari nanti witirnya dengan salat sunnah witir 3 rakaat. Di siang hari penutup witirnya dengan salat maghrib dan salat malam, ya. Salat yang dikerjakan di malam hari penutupnya dengan salat witir di akhir malam. Wa ba'dal hijrah, setelah hijrah, syariat salat sebelum hijrah. Wa ba'dal hijrah, wa ba'da an amdo Rasulullah, setelah berlalunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 sana fi Makkah, selama 13 tahun di Makkah, ya, itu masih dua rakaat salatnya. Subuh, zuhur, asar, isya, 2 rakaat. Selama Rasul 13 tahun di Makkah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, zidat salatul hadur fasorat arba'an. Maka ketika beliau hijrah ke Madinah, maka ditambahlah untuk orang yang mukim menjadi 4. Pada salat zuhur, asar, isya. Zuhur, asar, isya yang tadinya 2 rakaat, untuk orang yang mukim ditambah menjadi 4 rakaat. Ya, zuhur, asar, isya, 4 rakaat. Naam. Wa salatul fajri ala ma hiya alaih. Adapun salat fajar tetap seperti permulaannya. Li'annaha tatulu fiha al-qira'atu wa baqiyatil maghrib salasan li'annaha witrun nahar. Dan tetaplah salat subuh 2 rakaat karena disunnahkan untuk memperpanjang bacaan. Dan ditetapkan salat maghrib 3 rakaat karena sebagai penutup atau witir di siang, penutup witir di siang hari. Nah, barakallahu fik. Maka salat 5 waktu yang ada pada kita sekarang, Rasul mengerjakannya 2 rakaat saat beliau masih di Mekah sebelum hijrah. Ketika hijrah barulah mukim, yang mukim ditambah menjadi 4 rakaat. Nah, jadi 13 tahun ditambah sebelum hijrahnya beliau sholat 5 waktu dengan 2 rakaat. Adapun orang yang musafir, ya, baqiyat alal ula, tetap seperti permulaannya, yaitu 2 rakaat. Maka ketika kita safar, barakallahu fikum, ditekankan untuk sholatnya qasar, ya, untuk yang musafir ditetapkan sholatnya qasar. Ya, kecuali beberapa keadaan, yaitu ketika kita bergabung dengan jamaah mukim, tetap sempurna sholatnya. Ketika sudah niat untuk mukim, sempurna sholatnya. Ketika kembali dari safar, sempurna sholatnya. Dan beberapa keadaan-keadaan lagi yang seorang musafir harus menyempurnakan. Tetapi hukum asalnya, ketika mereka sholat sendiri, yaitu qasar, atau bersama jamaah musafir, sholatnya qasar. Kita satu bis rombongan semuanya musafir, mampir di masjid, ya. Jamaah mukim sudah bubar, semuanya hanya tersisa jamaah musafir, maka sholatnya qasar. Atau ketika kita sudah di tempat safar, ya, di tempat tujuan safar kita ketiduran, begitu masuk masjid sudah bubar, kita mau sholat zuhur, maka sholat zuhurnya qasar. Nah, Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan dari kajian Zadud Da'iyah. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah, jika ada kekeliruan datangnya dari saya dan syaitan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.